Rahimallahu taala ini, yaitu menyentuh perempuan karena syahwat, itu termasuk pembatal wudu, adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Adalah termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan menyentuh perempuan itu membatalkan wudu secara mutlak. Menyentuh perempuan itu membatalkan wudu secara mutlak. Atau secara mutlak maksudnya tanpa syahwat. Tanpa syahwat atau dengan syahwat sama saja. Iya, kita sentuh perempuan dengan syahwat ataupun tidak syahwat membatalkan wudu. Ini di antara para ulama. Ya, ini pendapat yang dipegang oleh Syafi'iyah. Orang-orang Syafi'iyah. Sementara sebagian ulama yang lain tidak. Ya. Dalil mereka ada pun dalilnya, yaitu firman Allah yang membatalkan wudu secara mutlak menyentuh perempuan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa." Atau kalau kalian menyentuh perempuan, kata mereka maknanya. Sementara pendapat kedua, ya, menyentuh akhwat, menyentuh perempuan, itu membatalkan wudu kalau dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, enggak. Enggak membatalkan. Ini pendapat orang Hanabilah, lihat di buku itu. Dia bilang membatalkan wudu langsung meru'atin di syahwat. Ini mana? Hanabilah. Artinya kalau tidak disentuh dengan syahwat, paham kan? Dalil mereka membatalkan kalau dengan syahwat, ya ayat. Aula mastumun nisa. Atau kalian menyentuh perempuan. Ini maksudnya dengan syahwat. Karena pernah Nabi SAW dalam hadis Aisyah, ketika sholat malam, beliau kalau sujud mencubit Aisyah. Maksudnya karena waktu itu kaki Aisyah mengulur ke tempat sujud Nabi. Ya ini kan Nabi tidak sentuh dengan syahwat, kan dicubit. Nah ini kata mereka. Di antara para ulama yang lain lagi ada mengatakan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu, apakah dengan syahwat ataupun tanpa syahwat mutlak. Kecuali kalau dia sentuh dengan syahwat ada keluar sesuatu di bawah. Karena biasanya orang kalau sentuh akhwat, sentuh istrinya, istri ya, ya, karena yang lain dosa. Yang lain dosa. Ya, kalau dia sentuh istrinya, nanti kalau antum menikah, ya, biasanya naik syahwat, keluar sesuatu di bawah. Itu keluar apa? Madi. Keluar madi. Ah, maka kalau disentuh dengan syahwat, keluar madi, maka bukan karena menyentuhnya, tapi karena keluar madi. Ini tiga pendapat. Ini tiga pendapat. Kalau kita melihat pendapat yang ketiga inilah ya benarnya, yaitu pendapat yang mengatakan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang benarnya. Kenapa ini pendapat yang benarnya dan ini dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Kenapa? Karena ayat, ya. Atau jangan dulu, karena hadis Nabi. Nabi SAW qabbala nisa'ah tsumma kharaja ila shalah. Ada lafaz hadis Aisyah, Nabi mencium istrinya kemudian beliau keluar salat. Ini bukan sentuh ini, tapi dia apa? Faham Zainuddin? Dia cium istrinya. Ya, keserius sekali dia nih. Jadi ya. Jadi dia cium istrinya kemudian dia keluar apa? Salat. Ini Nabi langsung sholat, tidak bu? Tidak bu. Demikian pula hadis Aisyah tadi, yang dia apa? Subir, dicubi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat, ayat itu maknanya lamastumun nisa, au lamastumun nisa, bukan makna yang sentuh biasa. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, au lamastumun nisa maksudnya jamaktum. Lamas terjemahannya apa? Jama'ah. kalian berzina, berhubungan dengan ini yang membatalkan wudu. Paham gak ini? Itu maknanya. Dan tafsir Ibn Abbas adalah hujah. Tafsir Ibn Abbas adalah apa? Hujah. Paham kan? Tapi kalau orang hanya baca terjemahan Indo, pasti akan mengatakan kalau kalau menyentuh perempuan membatalkan wudu. Karena memang terjemahan kita dia tulis apa? Menyentuh. Tapi makna menyentuh adalah apa? Mendatanginya, berjima. Berjima. Paham gak ini? Itu berdasarkan tafsirnya siapa? Hah? Ibn Abbas. Yaitu kata mereka ini bukan sentuhan biasa, ini sentuhan khusus. Paham itu paham? Iya, gak usah menjadi lanjut, karena anak muda banyak. Jima yang diingin. Jima. Orang yang menikah Ismail yang sudah tahu. Yeah. Jelas ini ya? Ini yang kuatnya dalam masalah ini insyaallah taala. Ya. Ini yang kuatnya. Selesai. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, "Waridatu anil Islam." Termasuk membatal keislaman adalah riddah, murtad dari Islam. Bisa maksudnya misalnya kalau ada orang berwudu. Setelah itu dia apa? Murtad. Kemudian dia apa? Masuk lagi Islam. Apakah kalau dia sholat wudu lagi atau tidak perlu? Jelas ini? Ini pertanyaannya. Ridda dalam Islam menurut mazhab Hambali adalah pembatal keislaman. Mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilai wa ilal ladina min qablik la in asyrak talahbatun amaluk." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, kalau engkau berbuat syirik maka akan batal amalanmu. Dan termasuk amalan adalah wudu. Termasuk amalan adalah wudu. Dan ini pendapat yang benarnya berdasarkan zahir ayat itu, dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa murtad itu membatalkan apa? Wudu. Yang selanjutnya kata beliau, wa aklu lahmil jazur. Termasuk yang membatalkan wudu adalah makan daging unta. Memakan daging unta. Kalau ini jelas ya, beliau sebutkan hadisnya. Lima ruwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu termasuk dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kila lahu dikatakan pada beliau, ana tawaddau min luhumil ibil, apakah kami berwudu dari daging unta? Qala na'am. Beliau bilang apa? Iya. Paham enggak? Kemudian setelah itu apa? Qala na'am tawaddau min. Iya, kalian berwudu darinya. Kila dikatakan juga pada beliau, apa natawat bau min luhumi algona? Apa kami berwudu dari daging kambing? Kola insita fatawat do, wa insita falat katawat do. Kata beliau, kalau kamu ingin berwudu, kalau kamu juga ingin, tidak usah berwudu. Artinya apa? Ini beda daging unta dengan daging kambing. Kalau daging unta Nabi hanya mengatakan, iya berwudu. Daging kambing, kalau kamu mau. Kalau kamu mau. Ini menjelaskan bahwa makan daging unta membatalkan wudu. Sementara makan daging kambing, ya selain unta, berarti tidak membatalkan wudu. Apa ilahnya? Ya Allah alam dari tahu. Ya, ilahnya adalah ilah apa? Ta'abudiyah. Ya kita berwudu karena menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masalah ini. Walaupun perkara ini diantara disebut oleh para ulama termasuk perkara yang Imam Ahmad menyelisihi mayoritas ulama. Karena mayoritas mengatakan tidak wajib wudu tapi disunahkan untuk berwudu. Cuman zahir hadis memang apa yang dipegang oleh Imam Ahmad itu yang zahir. Karena Nabi katakan tawaddu perintah, maka al-aslu ya fil amr, asal dalam perintah apa? Al-wudu. Jelas ya? Kemudian selesai. Penutupnya kata beliau, masalah penutup. Wa man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadatsi au tayaqqana al-hadatsa wa syakka fit taharati fa huwa ala ma tayaqqana minha minhuma. Siapa yang yakin di atas taharah dan beliau dia yang ragu kalau hadas. sudah batal. Ragu kalau sudah batal. Yakinnya sudah bertoharoh, masih bertoharoh. Dan siapa yakin berhadas dan dia ragu akan toharohnya, maka dia bangun di atas apa yang yakin. Paham? Kalau yakin toharoh, ya toharoh. Kalau yakin hadas, maka hadas. Apa kaidahnya ini? Al yakinu la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Jelas ini? Ini masya Allah. Alhamdulillah. Selesai. Sekarang babul gusli minal janabah. Bab mandi dari junub. Bab mandi dari junub. Wal mujibu lahu, yang mewajibkan lahu, maksudnya al gusul minal janabah, yang mewajibkan mandi junub. Pertama, khurujul mani, keluarnya mani. Ya, kapan orang keluar maninya? Keluar mani, apakah dengan mimpi, apalagi dengan mendatangi istri? Itu lain cerita. Itu walaupun tidak keluar, nah bukan mendatangi biasa. Kan kemarin ada yang tidak paham ternyata. Kalau tanya, maksudnya mendatangi duduk bersama? Anda mendatangi khusus. Cuma orang kadang perlu diterangkan. Iya. Iya. Jelas ini? Ya paham, Bang? Hah? Iya, alhamdulillah. Jadi yang mewajibkan mandi satu, keluarnya mandi. Wa huwal ma'ud dafiq. Yaitu air yang keluar penuh dengan semangat. Iya. Air yang keluar penuh dengan semangat. Sebagian ulama menambah biladah. Air yang keluar dengan penuh dengan semangat dan lezat. Iya. Paham gak ini? Sebagian lagi menambah dengan lezat dan ya badan setelahnya letih. Paham bukan? Hah? Ini air ini. Keluarnya air mani, yaitu air yang keluar dengan dafaqah. Dengan penuh semangat. Tentunya dengan ciri, bau, rasa yang sudah dimaklumi. Ya, kata mereka baunya kalau dia masih basah seperti bau, seperti bau bunga yang baru berbuah. Ya, baunya. Kalau mereka di Arab bilang kurma yang ada di bunganya itu masih berbunga belum jadi buah dicium itu bau mani. Kalau sudah kering seperti bau adonan, seperti bau adonan. Tambah, itu hanya ciri saja. Ya, semua orang kenal. Ya, ini keluarnya mani ini mewajibkan mandi, tentunya tidak ada perselisihan para ulama. Ya, bahwa keluarnya mani adalah mewajibkan apa? Mandi. Bagaimanapun sebabnya, apapun sebabnya, apakah keluar karena mimpi atau keluar dengan orang yang ya melakukan hal yang dia berhubungan dengan tangannya. Dia berhubungan dengan tangan. Walaupun ini haram, walaupun kita kan tidak cerita haramnya. Cerita kalau keluar mani dengan berhubungan dengan tangannya, apakah wajib mandi atau tidak? Wajib. Ini berdalil umum dengan hadis Nabi SAW, al-ma'u minal man. Air dari air. Maksudnya air mandi itu wajib karena adanya air mani. Demikian pula hadis di Bukhari Muslim. Ya. Bahwasannya Ummu Sulaim datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat?" Apakah perempuan itu wajib mandi kalau dia mimpi, mimpi basah maksudnya. Mimpi basah. Paham, Mbak? Kalau perempuan, artinya kalau laki-laki memang aslinya perempuan jarang mimpi basah. Kalau laki-laki memang sering mimpi basah. Betul enggak, Mbak? Enggak betul. Iya. Itu rahmat Allah itu mubat. Kalau perempuan bagaimana kalau mimpi, kata Nabi, na'am idza ra'atil ma. Iya, kalau dia lihat air. Ya, kalau dia lihat air. Tentunya ini disepakati tidak ada perselisihan. Kemudian kata beliau rahmat ta'ala, termasuk yang mewajibkan mandi waltiqo'u al-kitanain. Waltiqo'u al-kitanain, bertemunya dua yang bersunat. Ya, bertemunya dua ya bersunat. Dimaklumi ini ya. Dimaklumi ini. Iya. Iya, ini mewajibkan mandi walaupun tidak ada air keluar. walaupun tidak air keluar, tidak ada air keluar. Yang penting sekedar ketemu dua itu, ya takbir. Ya walaupun orang kadang anggap ya jorok, maksudnya perlu memang takbir. Kalau kepalanya sudah masuk di lubangnya, hah? Ya ilmu tidak apa-apa. Ini takbir. Kalau sudah masuk itu, sudah masuk, ya kalau harus lagi, kalau timba sudah masuk di ember, tambah, maka itu wajib mandi. Walaupun tidak keluar air. Ya, karena ini yang diterangkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang diriwayatkan oleh Imam apa? Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba wa massal kitanul kitana faqad wajabal ghusli." Dalam riwayat lain, "Tsumma jahadaha." Ya. Kalau seorang telah duduk di atas cabang yang empat, ini cabang empat maksudnya kinaya dari jima. Kinaya dari berhubungan badan dan menyentuh kitan dengan kita, yang bersunat dengan yang disunat, sama dua-duanya, faqad wajab al-ghuslu, maka sungguh telah wajib mandi. Dalam riwayat Muslim dikatakan, wa illam yunzin, walaupun tidak keluar airnya. Karena hal itu tidak dipersyaratkan keluarnya mani. Yang penting dia sudah melakukannya walaupun tidak keluar, maka tetap wajib apa? Mandi. Jelas ini? Jelas. Alhamdulillah. Ini wajib. Terus selesai, itu yang mewajibkannya. Wal wajib fihi an-niyah, maksudnya ketika mandi. Wajib padanya berniat ketika mandi. Wa ta'mimu, tentunya hadisnya apa? Innamal a'malu binniyah. Ya. Wa ta'mimu badanihi bil ghusli. Bil ghusli, dan mengumumkan, meratakan badannya dengan dicuci, maksudnya disiram dengan mandi. Ma'al matmadati wal istinsya. Bersama berkumur-kumur dan istinsya. Memang perselisihan istinsya dan kumur-kumur sama perselisihan mandi sama wudu. Dulu di masalah wudu apa yang dikuatkan? Matmadah dan istinsya apa hukumnya? Wajib. Paham kan? Paham. Sama di sini juga dikuat. Karena ada yang mengatakan sunnah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Sama pembahasan. Ini yang wajib. Hambaliyah mereka katakan wajib itu. Waktu sunnu atasnya, satu sunnah atasnya. Ya, ini tentunya disepakati. Ya, bukan disepakati. Sama pembahasannya di wudu. Ada di antara para ulama mengatakan wajib apa? Baca bismillah. Tapi yang benarnya pendapat mayoritas para ulama, karena hadisnya dhaif. Ya, di pembahasan wudu dulu yang kita lewati. Ya, sunnah. Wa ayyadluka badanahu biyadi. Sunnah juga untuk menggosok badannya dengan tangannya. Karena gosok ini perbuatan tambahan. Kalau sudah sampai air tanpa digosok, itu sudah cukup. Ya, karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ummu Salamah, Yahudis Musalama, innama yakfiki antahsi ala ro'siki salasa hasayat, cukup bagimu untuk menyiramkan di atas kepalamu 3 kali. Kalau sudah basah semua, selesai. Adapun menggosoknya, maka itu sunnah. Kecuali tidak sampai air, kecuali dengan menggosokkan, maka hukum menggosokkan apa? Wajib. Karena tidak sampai apa? Air. Kata mereka sunnah, dan ini yang kuatnya. Wa yaf'alu kama waradat kamarawat Maimunah, dan dia lakukan sebagaimana diriwayatkan oleh Maimunah. Nah, ini hadisnya. Ini di hadis Maimunah ini cara atau sifat mandi sempurna. Yang ada di hadis Maimunah ini adalah sifat mandi junub apa? Sempurna. Karena para ulama kita membagi dua mandi junub itu. Ada namanya mandi sempurna dan ada namanya mandi cukup. Mandi cukup itu yang ada di hadis Ummu Salamah. Ketika dia bertanya, inni imra'atun ashaddu dhafri ra'si. Saya adalah perempuan yang lebat rambut. Ya? Apakah saya buka kepangannya ketika mandi? Kata Nabi, "Bala, innama yakfiki an tahdi 'ala ra'siki salasa hatayat." Tidak perlu, cukup bagi kamu untuk menyiram 3 kali. Nabi dibilang wudu dulu. Nah, ini namanya mandi apa? Mandi cukup. Ya? Tamamah Misalnya Ahmad dulu mimpi basah bukan karena kencing, iya basah itu, dia pergi ke WC suka cepat-cepat, langsung dia siram saja tanpa berwudu, tanpa sabun, tanpa sampo. Sah atau tidak? Sah. Itu namanya mandi apa, Ahmad? Mandi cukup. Ini sekarang ini beliau sebutkan adalah mandi sempurna. Dan mandi sempurna ada dua hadis yang diriwayatkan. Pertama ini diriwayatkan oleh Maimunah. Itu dia bilang satatun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqtasala minal janabati fabada faghassala yadayhi thumma sabba bi yamini ala shimali faghassala farjahu wama asabahu thumma daraba bi yadihi ala al-ha'iti aw al-ardi thumma tawaddaa wudu'ahu lis-salati thumma afadha al-ma'a ala badanihi thumma tanahha faghassala rijlaihi. Itu Maimunah berkata, saya menutup Nabi SAW, iya, dan belum mandi dari junub. Maka belum mulai dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian belum menuangkan di atas tangan kanannya dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya air. Kemudian belum mencuci kemaluannya. Dan apa yang ditimpa oleh? Tentunya ditimpa oleh tadi mani, madi, dan semisalnya saat orang ya berhubungan suami istri, dia mencucinya. Tsumma daraba bi yadihi alal ha'it awil ardh. Kemudian dia pukulkan tangannya di tembok atau di tanah. Nah, ini untuk mencuci tangannya. Kalau sekarang tidak perlu dipukulkan ke tembok. Karena ada apa? Sabun. Paham, Mubar? Ini sunnah hilang, Mubar. Karena tujuan hilang yang dipahami. Hilangnya untuk menghilangkan apa? Apa yang melengket di tangan. Dulu kan temboknya apa? Tangan. Paham ini? Maka sekarang tidak ada lagi ilah ini, sudah hilang. Kemudian beliau berwudu dengan wudunya di sholat. Kalau sini umum ya, beliau wudu dengan wudu sholat. Dalam riwayat Bukhari tidak dirinci. Kalau ini kan penukilan beliau, ini penukilan yang langsung lapat umum. Dalam riwayat Bukhari dikatakan beliau, maka beliau setelah itu tadi mencuci tangannya, beliau berkumur-kumur sekalian air ke hidung. Kemudian beliau cuci muka, beliau cuci tangan sampai ke siku, beliau ukur. Setelah itu langsung beliau siram kepala, sudah selesai semua, baru beliau akhirkan setelah mandi cuci kaki. Itu rincian. Itu rincian. Maka dikatakan tsumma tanaha, kemudian beliau menjauh sedikit dan beliau mencuci kedua kakinya. Menjauh di sini ini juga tidak berlaku sekarang ini, karena menjauh di sini ini kalau lantainya kotor dari air tadi yang kita pakai mandi kena najis. Paham ini? Ya, kalau sekarang Masya Allah kalau WC-nya bersih, maka tidak perlu apa? Tanah. Karena ilahnya kan ada apa? Najis. Ini Masya Allah. Setelah itu beliau cuci kakinya. Bedanya ini, di sini ini, jadi cuci kaki diakhirkan setelah mandi. Cuci kaki diakhirkan setelah mandi. Kalau dalam hadis Aisyah juga, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mandi junub dengan sama dengan ini. Sama dengan ini, cuci semuanya kemaluan, setelah itu berwudu dengan wudu sholat. Artinya sempurna. Sempurna sampai apa? Kaki. Setelah itu baru beliau menyelai-nyelai kepalanya dengan air sampai beliau rasa kalau kepalanya sudah basah, maka beliau siram. Beliau apa? Siram. Ini mandi sempurna dan tidak cuci kaki setelahnya. Tidak cuci kaki setelahnya karena dia sudah sempurna tadi di awalnya wudu. Dia sudah wudu dengan apa? Sempurna. Ini dua mandi dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah radhiyallahu taala. Masalah mandi junub mudah ya ini ya. Fala yajibu naqdus sya'ri fi ghuslil janabati idza rawwa usulahu. Masyaallah. Maka tidak wajib naqdus sya'ri membuka kepangan rambut, tentunya perempuan. Tidak wajib membuka kepangan rambut ketika mandi junub kalau basah pangkal rambut. Kulit rambut, kepala ini basah semua tanpa dibuka kepangan rambut, maka tidak apa-apa, tidak dibuka kepangan rambutnya. Paham ini? Hah? Ini fikih, kalau antum nanti punya istri. Tidak perlu dibuka kepangan rambutnya. Tentunya ini tadi berdasarkan hadis siapa? Hah? Ummu Salamah. Walaupun sebagian ulama dalam madhab Hanabilah mengatakan wajib dia buka. wajib di apa? Buka. Tapi pendapat yang kuatnya enggak. Karena hadis Ummu Salamah itu lebih jelas. Lebih jelas dalam masalah itu, walaupun dikatakan dikompromikan karena memang ada hadis perintah, kemudian ada perbuatan Ummu Salamah dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama sunnah dibuka kepangan rambut, tapi kalau enggak dibuka tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian kata berulang Allah Taala, wa idza nawa bi ghusli taharatain. Wa idza nawa bi ghusli bi wa idza nawa bi ghuslihi at-taharatain ajza'a anhuma. Masyaallah. Kalau dia meniatkan dengan mandinya itu dengan langsung dua taharah, taharah hadas besar dan taharah hadas kecil. Maksudnya gini, dia mandi junub, dia niatkan langsung wudu. Panggil maka ajza'a al-huma, maka itu cukup untuk keduanya. Apa dalilnya ini? Hadis Nabi SAW, innamal amalu binniyat. Jelas ini, innamal amalu binniyat. Tentunya itu yang benar nih. Wa kadzalika law tayammama lil hadatsain. Demikian pula kalau seandainya dia bertayamum dari dua hadas, tentunya. Ya, artinya sekarang gini. Dia junub. Tidak ada air. Akhirnya dia boleh bertayamum. Bolehkah dia bertayamum dengan hadas besar dari hadas besar dan cukup untuk hadas kecil? Sama. Sama. Jadi cukup satu kali apa? Tayamum. Sebagaimana nanti insyaallah akan disebutkan dalam hadis Ammar bin Yasir di bab tayamum, bab selain. Bahwa dia junub dan tayamum, Nabi ajarkan tayamum satu kali saja. Cukup dia pukulkan ke tanah satu kali, kemudian dia usap tangan dan wajahnya. Akan datang nanti di bab tayamum. Jelas ini, itu sudah cukup. Wan najasa ala badanihi ajza an jami'iha. Demikian pula kalau ada najis di badannya, maka cukup untuk semuanya. Tambahin, artinya gini, dia habis hadas. Tambahin, kalau dia tayamum, apakah juga sama menghilangkan semua ini? Kan kalau wudu kan dia. Iya kan? Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah apa? La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta ya tawaddu. Sama juga tayamum sama. Tayamum juga apa? Sama mengangkat apa? Hadas. Jelas ya? Mengangkat hadas. Wa inna wa ba'duha falaisa lahu illa manawa. Kalau dia hanya niatkan sebagiannya. Artinya sekarang dia mandi hanya niat junub. Hanya niat mandi junub. Maka tidak ada bagi beliau kecuali apa yang ia niatkan. Ini pendapat dalam mazhab. Ini adalah pendapat dalam mazhab. Tapi pendapat lain dan itu yang benarnya, kalau dia sudah niatkan untuk mandi junub, maka sudah masuk di dalamnya untuk wudu. Kenapa? Karena yang besar saja terangkat, apalagi yang kecil, otomatis. Otomatis. Walaupun memang ada perselisihan di sini, ada perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan apakah kalau hanya diniatkan mandi junub mewakili wudu. Bang kan? Yang benarnya mewakili, karena terangkat hadas besar, otomatis yang kecil juga apa? Terangkat. Selesai mandi junub, insyaallah kita lanjutkan lagi nanti dengan bab at-tayammum. Sama. Karena pokoknya kapan terangkat hadas besar dengannya? Nah, karena dalam hadis Ummu Salamah, kalau kita baca lanjutannya, langsung kan kata Nabi apa setelahnya? Patah tuhuri, maka kamu telah suci. Artinya dari hadas besar ataupun hadas kecil. Ada lanjutan hadis. Dan tadi kita cuma memotong innamayakfi, cukup bagimu. Artinya ini adalah mandi cukup. Apakah dia dianggap telah suci, telah bersuci dari hadas besar kecil? Iya, dengan lafaz setelahnya. Patah tuhuri, maka kamu telah. Insyaallah nanti kita masuk di bab tayamum. Kalau kita tidak dalam kondisi junub, kemudian ingin mandi tapi menyatakan itu sekaligus untuk wudu, itu bisa dilakukan. Ini nama lama lubinnya. Kalau ini tadi saya dimaksud dengan bertemunya dua yang di hutan, itu apakah dia dengan cukup menyentuh atau dia harus masuk? Masuk. Kalau menyentuh tidak sama. Di luarnya maksudnya desentusannya harus masuk ke tanahnya.